إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. مسيح كتابة وشابا ابن مفلح دلم كتاب الفروع kesamaan antara namimah dengan sihir. Kata beliau, karena namimah pun sama dengan sihir, tujuannya adalah memberikan kejelekan-kejelekan, menimpakan kejelekan-kejelekan dengan cara yang sangat samar, seakan-akan dia membela padahal sedang mengadu domba, seakan-akan dia mendukung padahal memusuhi, sengaja agar kedua-duanya binasa. Pengaruhnya pun sangat samar dan hasilnya pun sangat mirip seperti hasil dari praktek sihir, yaitu terpisahnya seorang dari istrinya atau seorang istri dari suaminya atau terpecah belahnya kaum muslimin. Fayu'ta hukmuhu, maka kata Mufleh, hukumnya sama seperti hukum seher. Taswiyatan bainal mutamathilaini awil mutaqaribain, karena sama antara dua yang sejenis atau dua yang berdekatan. Lakin yuqal, tetapi dikatakan, as-sahiru inama yakfur liwasfi as-sahir, tetapi tukang sihir dia jatuh ke dalam kekafiran karena sifat dan bentuk sihirnya, dan itu khusus pada sihir. Wa huwa amrun khas wa daliluhu khas, perkaranya khusus maka dalilnya juga khusus, tidak sama dengan namimah. Kalau sihir disebut kufur dan syirik, kalau namimah tidak demikian. Wa hadza laysa bisahir, karena namam, tukang adu domba, tidak melakukan kesyirikan atau kekafiran. Wa innama yu'athir amaluhu ma yu'athiruhu, hanya saja pengaruhnya sama dengan pengaruh sihir, maka dihukumi dengan hukum yang sama. Illa fi maqtasa bihi minal kufur, kecuali dalam masalah kekafiran, maka itu khusus pada sihir. Wa adamu qabuli taubah, demikian pula ditolaknya taubat, ini hanya khusus pada seher. Apa maknanya tidak diterima taubatnya? Karena tukang sihir hukumnya dibunuh. Taubat atau tidak taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukum tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti miripnya dengan apa? Dengan qisas. Qisas, mau taubat silahkan, tapi tetap dikisos. Sebelum saya kisos kamu, silakan taubat kepada Allah Ta'ala. Taib, kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Tetapi kalau seher barakallahu fikum, siapa yang berhak memaafkan kalau dia melakukan sekian banyak praktek seher? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga para ulama menyatakan dibunuhnya tukang sihir itu adalah haddan, bukan riddatan. Riddah itu murtad, bukan murtad. Sebab kalau orang murtad itu diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat tidak dipenggal. Tetapi kalau dia tidak taubat, dipenggal lehernya. Tukang sihir tetap dipenggal lehernya, mau taubat atau tidak taubat. Karena memang hukumnya haddus sahir adalah darbuhu bisayf. Wabihi yadhar mutabaqatul hadis diterjemah. Dan di sini sekarang kita tahu apa hubungannya hadis ini dengan pembahasan. Hadis tentang namimah, padahal pembahasannya tentang sihir. Apa kaitannya? Inilah kaitannya. Ternyata sama-sama merusak seperti merusaknya sihir, sama-sama meniatkan dengan niat yang jelek seperti sihir, dan sama-sama pengaruhnya samar seperti pengaruh sihir. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimah, dan ini menunjukkan haramnya namimah. Wa huwa mujma'un alaih, dan ini adalah ijma' para ulama sepakat tentang haramnya namimah. Qala Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimil ghaibah wan namimah. Mereka para ulama sepakat haramnya ghibah dan namimah. Fi ghairin nasihatil wajibah, pada apa yang bukan nasihat yang wajib. Kalau nasihat yang wajib tidak dikatakan ghibah. Wa fi dalilun ala annaha minal kabair. Dan ini juga menunjukkan bahwa namimah, mengadu domba, adalah dosa besar. Sebab disebutkan seperti sihir dan dikatakan merusak lebih daripada merusaknya tukang sihir, berarti ini dosa besar. Ditambah lagi dengan riwayat-riwayat yang mengerikan. La yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga tukang mengadu domba. Ini ancaman yang mengerikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi, yang namanya idhah adalah alqalatu bainan nas. Alqalah, kata Abu Sa'adat Ibnu al-Asir dalam Gharibil Hadis, kasratul qaul. Alqalah adalah banyak ngomong, banyak bicara. Wa iqal khusumah bainan nas, dan membuat pertikaian, menyalakan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Itu dikatakan dengan al-qalah bainan nas. Wa minhul hadis, di antaranya disebutkan dalam hadis, fafashatil qalatu bainan nas, dan tersebarlah al-qalah bainan nas. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa nanti akan tersebar al-qalah di tengah-tengah manusia. Abid al-qalah, mengadu domba, provokasi, membuat permusuhan di tengah-tengah manusia. Nah, dan sadaqa Rasulullah, sungguh benar ucapan beliau, sekarang semakin mudah para provokator untuk membuat provokasi. Karena sangat banyak jalan-jalannya dan sangat mudah medianya. Hanya dengan klik di HP-mu tersebar semua provokasi ke seluruh penjuru. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan selanjutnya oleh musannif rahimahullah, Berarti membawakan dalil yang keempat. Walahuma Ibnu Umar anna Rasulullah sallam qaal inna minal bayani la sihra. Dan juga dikeluarkan oleh keduanya bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Al-bayan adalah penjelasan, keterangan, ucapan, gambaran. Itu kadang ada sihirnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, makna bayan adalah al-balaghah wal-fasahah. Yang namanya bayan adalah balaghah, kehebatan dalam berbicara. Fasahah, kefasihan dalam berbicara. Itu juga ternyata ada sihirnya. Kadang-kadang seseorang bisa merubah orang lain hanya dengan kepandaian berbicara, hanya dengan kepandaian kefasihan dalam berbicara, sehingga dengan penjelasannya bisa menggambarkan yang hak adalah batil, yang batil adalah hak. Kamu kira penjahat-penjahat itu jahat? Mereka itu sesungguhnya memiliki kebaikan yang besar. Kalau saja mereka tidak jahat, tidak perlu ada polisi, gak perlu ada hansip, gak perlu ada jaga malam, gak perlu ada bel keamanan, gak perlu ada apalagi sekian banyak pengaman-pengaman, semuanya gak perlu. Tetapi lihatlah, terbuka pintu-pintu pekerjaan untuk bapak polisi, untuk bapak hansip, untuk pada para penjaga-penjaga malam, laku anjing-anjing penjaga, laku juga alat-alat keamanan, alarm-alarm segala macam, karena adanya penjahat. Berarti penjahat itu berjasa. Loh, kok bisa aja penjahat jadi baik? Ini namanya bayan. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya yang namanya bayan itu adalah sihir. Ada sihirnya. Kadang-kadang orang mendengar dan kemudian berubah pikirannya. Taib, apa hubungannya? Samar. Kamu tidak nyenggol dia, kamu tidak merubah akalnya, kamu tidak memindahkan kabel di kepalanya. Enggak. Dari jauh saja ngomong selesai, assalamualaikum. Berubah tiba-tiba. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi karena sihir itu sudah digambarkan bukan hanya kesamaran, tetapi niat jelek, niat jahat, niat busuk, maka demikian pula bayan. Kalau bayan menjelaskan dan orang mendapatkan hidayah, itu bukan sihir. Iya Pak ya. Tetapi ketika duduk di hadapan tokoh ahlul bid'ah, dia menyampaikan syubhatnya, tiba-tiba berubah, itu sihir. Kamu disampaikan apa sama dia kok tiba-tiba berubah? Udahlah pokoknya saya berubah. Loh kenapa? Kamu dengar apa dari dia? Ya saya tidak bisa rincikan. Pokoknya setelah dengar dia, saya berubah. Keyakinan saya berubah. Berarti dia kena sihir. Kena sihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya yang namanya penjelasan itu kadang ada sihirnya. Qala Sa'sa'ah ibn Sawhan, sadaqa Nabiullah. Kata beliau, sungguh benar Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innar rajul yakunu alaihi haqq wa huwa al-alhan bil hujaj min sahibil haqq fayasharul qauma bi bayanihi fayadhhabu bil haqq. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Sa'sa'ah rahimahullah. Karena sungguh seseorang yang sesungguhnya dia punya hak dari saudaranya, tetapi saudaranya ini alhan, lebih pandai berbicara, lebih pandai berargumentasi daripada pemilik hak tadi, maka manusia semuanya tersihir. Orang yang tidak punya hak diberikan hak, orang yang sesungguhnya berhak tidak diberikan haknya. Lihat, manusia tersihir karena pandainya berbicara orang tadi lawannya. Maka Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, kalau datang kepadaku dua orang yang bertikai, Ternyata yang satu lebih pandai bersilat lidah. Dan kemudian aku menduga dia yang benar dan aku berikan hak kepadanya. Jangan gembira, sesungguhnya yang diberikan kepadaku, yang diberikan kepadanya adalah potongan api neraka. Artinya Rasulullah sendiri SAW, sebagai manusia, kalau ada orang yang pandai bersilat lidah, mungkin akan lebih percaya, kayaknya ini benar. Karena omongan-omongannya, hujah-hujahnya sepertinya benar. Kalau ada dua orang yang mengadu kepadaku pertikaian, kemudian yang satu lebih pandai berbicara, kemudian aku menangkan dia, padahal dia tidak berhak, maka sesungguhnya aku berikan kepadanya potongan api neraka. Apalagi ulama, apalagi asatidzah, apalagi orang-orang yang di bawah Rasulullah SAW. Datang kepada mereka orang yang pandai bersilat lidah, kemudian lebih percaya pada yang ini karena kelihatannya benar, ucapan-ucapannya juga sepertinya hak. Bisa saja terjadi. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita katakan inna minal bayani la sihra. Karena di antara, kalimat di antara bukan seluruh bayan. Bukan semua bayan. Di antara bayan ada sihirnya. Qala Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, ta'awwalathu ta'ifatun 'ala adzam li'anna as-sihr madmum. Beberapa kelompok para ulama menafsirkan atau menakwilkan hadis ini bahwa ini bayan yang jelek, seperti yang kita katakan tadi, karena sihir itu jelek. Li'anna as-sihr madmum, karena sihir itu dicela. Maka bayan yang dimaksud adalah bayan yang menjelaskan sehingga orang yang tadinya hak jadi batil, yang tadinya batil jadi hak, yang tadinya dia mendapatkan haknya akhirnya tidak mendapatkan haknya, yang harusnya tidak mendapatkan justru mendapatkan. Maka ini yang dikatakan inna minal bayani la sihra. Kalau seseorang yang pandai berbicara, menjelaskan kebenaran, pandai menjelaskan kepada kaum muslimin tauhid wa sunnah, sehingga orang sekali mendengarkan langsung berpegang dengan kokoh yakin, maka itu bukan sihir. Wah, dia kena sihir. Bukan. Karena tujuannya baik. Niatnya niat baik. Dan yang dijelaskan kebaikan. Adapun sihir tadi sudah sebutkan, bukan hanya samar. Samar, berpengaruh, dan kemudian yang ketiga, tujuannya jelek. Sehingga beberapa ulama menakwilkan hadis ini adalah tentang masalah bayan yang jelek. Wa dhahaba ahlul aw aktsaru ahlil ilmi wa jamaatu ahlil adabi illa annahu 'alal madhi. Tetapi kebanyakan para ulama yang lain dan sekelompok dari ahlil adab dan ahli sastra justru memuji. Artinya hadis ini memuji bukan menjelekkan. Sesungguhnya di antara penjelasan itu kadang ada sihirnya, bisa merubah orang. Ini diantara kepandaian adab, kepandaian fasaha, kepandaian berbicara, bisa merubah orang. Itu memuji adab dan fasaha. Lianna Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah SWT memuji al-bayan. Wa qad qala Umar ibn Abdul Aziz. Dan pernah berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang hajah. Bertanya kepadanya meminta hajatnya. Subhanallah, memintanya dengan bahasa yang sangat bagus. Kata-kata yang sangat manis, indah didengar. Maka Umar bin Abdul Aziz tertegun, kagum dengan kata-katanya. Fa'ajabahu, kemudian berkata, "Hadza wallahi sihr halal." Ini wallah, ini sihir yang halal. Sihir yang boleh. Artinya kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang sehingga orang lain itu luluh dengan kata-kata itu sihir yang halal, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Sehingga kalau sihir yang halal berarti sihir yang dimaksud adalah hanya samar pengaruhnya dan yu'assir mempengaruhi orang lain, itu saja. Tidak dengan makna jeleknya. Tetapi kalau sihir dengan makna yang pertama jelek, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang pandai bersilat lidah sehingga merubah manusia yang tadinya di atas hak jadi berubah kepada kebatilan, atau orang yang tadinya tidak berhak karena pandai berbicara jadi mendapatkan haknya padahal tidak punya hak. Itu yang dikatakan sihir. Al-awwal ashah, setelah disebutkan dua pendapat ulama, tetapi kata penulis pendapat yang pertama tadi yang lebih benar, bahwa sihir itu yang jelek. Kalau yang baik tidak dikatakan sihir. Walaupun sebagian ulama menyatakan sihir dengan kalimat sihir yang halal, seperti ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Wal muradu bihi al-bayan alladhi fihi tamwihun ala sami' wa talbis. Berarti inna minal bayani la sihra adalah cercaan terhadap kepandaian bersilat lidah yang merubah kebenaran jadi kebatilan, yang merubah kebatilan jadi kebenaran. Tamwihun ala sami' wa talbis, mengkaburkan pendengar-pendengarnya dan membuat kesamaran pada pendengar-pendengarnya. Kama qala ba'duhum syi'ran, sebagaimana sebagian mereka berbicara dalam syairnya. Fi zukhrufil qawli tazinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Di dalam rangkaian kata, kata seorang penyair, ada sesuatu yang mengindahkan kebatilan-kebatilan. Saya ulangi, di antara rangkaian kata ada sesuatu yang mengindahkan sesuatu yang batil, padahal al-haq, kebenaran, kadang diungkapkan dengan ungkapan yang kurang bagus. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau datang seseorang kepada orang awam, yang pertama berbicara tentang sunnah dan memperingatkan dari bid'ah, yang kedua mengajak kepada bid'ah dan menyelisihi sunnah, tetapi yang pertama bahasanya kasar, tidak bagus, yang kedua dengan tutur kata yang manis dan lembut, mana yang membuat pengaruh pada mereka? Yang kedua. Ini sihir. Kepandaian dia berbicara, kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, ternyata menipu. Itu zukhrufal qawli ghurura. Dan ungkapan itu ada dua. Ini satu perkara yang bernama madu. Kamu mau memuji atau mau mencerca, bisa dengan ungkapan. Kalau engkau memuji, madu ini, kamu akan berkata, ini adalah minuman dari saripati bunga. Ya kan? Indah kan? Tetapi kalau engkau ingin mencelanya, ini tuh untahannya tawon. Ya kan? Muntahannya tawon kan? Tawon gak kan? Mesti untahkan ke sini. Terkesannya jelek sekali. Padahal dia sama-sama madu. Tetapi bahasa pertama, saripati bunga, indah. Bahasa kedua, muntahannya tawon, jelek sekali. Sehingga hati-hati memilih kata. Pilih yang pertama kalau engkau ingin memuji. Barakallahu fikum. Jangan pakai yang kedua, maka terkesannya menjadi jelek malah. Tayyib barakallahu fikum. Taqulu hadza mujajun nahli tamdahuhu. Wa in syi'ta wa in tasha qulta dzaqiyuz zanabiri. Ini yang saya katakan tadi. Katanya, kata penyair tadi, engkau katakan bahwa ini adalah sari bunga korma, kalau engkau ingin memujinya. Intasya, kalau kau mau, engkau bisa berkata, dha qay'uz zanabiri, itu muntahan tawon. Yang pertama memuji, yang kedua mencerca. Padahal bendanya, ya itu-itu juga. Madhan wa dhamman. وَمَا جَوَزْتَ وَصْفَهُمَا وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُهُ تَعْبِيرِ. Demikian, ada pujian, ada cercaan karena ungkapan. Karena ungkapan. Dan kalau kau lewati sifat keduanya, yang hak kadang-kadang diungkapkan dengan ungkapan yang kurang bagus. قَدْ يَعْتَرِيهِ سُهُ تَعْبِيرِ. Kebenaran kadang-kadang diungkapkan dengan ungkapan yang kurang bagus. Apa artinya? Artinya engkau jangan terpedaya hanya dengan manisnya kata-kata. Jangan kau tertipu hanya dengan rangkaian kata-kata yang menipu. Tetapi lihat mana dalil, mana hujjah. Pokoknya dalilnya ini. Rasulullah SAW tidak pernah salah. Sedangkan yang kedua menyatakan bukankah. Berarti. Kalau begini kan berarti begitu. Kalau begini berarti seperti ini. Maka tidak mungkin yang begini kecuali yang seperti ini. Wah, iya ya. Yang kedua ini hanya main kata. Yang pertama tadi hujjah. Cuma kaku sekali. Terlalu kaku sehingga susah orang menerimanya. Jangan pakai pokoknya dong. Terangkan pada saya maksudnya apa. Jelaskan kembali mana di sisi mana kebenarannya. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu. Maka ucapan Nabi tadi, inna minal bayani la sihra. Hada minat tashbihil baligh. Ini juga termasuk tashbih yang sangat tinggi. Kata-kata yang sangat tinggi. Likauni dhalika ya'mal amal as-sihr. Karena yang demikian, orang tadi dengan bayan melakukan seperti praktek sihir. Yaitu yaj'alul haq fi qalbil batil. Kebenaran ditampilkan seakan-akan batil. Lihatlah kajian-kajian mereka membikin pecah belah atau orang tua dengan anaknya, antara paman dengan bibinya. Lihatlah kajian-kajian ahli sunnah itu. Mereka begini, kalimat-kalimatnya kalau dilihat emang ada perpecahan yang nerima dan yang tidak nerima. Tapi dengan gambaran itu seakan-akan ajaran ini jelek. Baik. Ini barakallahu fikum yang namanya minal bayani la sihra. Wal batil fi qalbil haq. Digambarkan yang batil seakan-akan hak. Kalau tadi hak digambarkan seperti kebatilan. Lihat si fulan bertikai dengan bapaknya. Lihat si Alan. Dia ribut dengan pamannya. Yang ini juga demikian. Yang demikian dan demikian. Jumlahnya juga. Siapa sih yang ikuti dia? Cuma sekian saja. Lihatlah mayoritas kaum muslimin secara umum. Ikhwan ibn na'azukumullah. Itu menggambarkan yang hak sebagai kebatilan. Sekarang sebaliknya. Menggambarkan kebatilan sebagai hak. Menggambarkan kebid'ahan dengan akal. Dengan tadi. Dengan kalimat-kalimat bukankah berarti seakan-akan masuk akal sekali. Fayastamilu bihi qulubul juhal. Dengan itu orang-orang bodoh terbawa meninggalkan kebenaran justru menerima kebatilan. Ini yang dikatakan inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Hati-hati. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap kecil, enggak apa-apa bermajlis dengan mereka. Yang penting kan ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Jangan. Apa kamu yakin hatimu tidak berubah dengan sihir mereka? Apa kamu yakin hatimu tidak terpengaruh dengan sihir mereka? Hatta yuqbalul batil wa yunkirul haq. Akhirnya menerima kebatilan dan mengingkari kebenaran. Nasallallahu salawat wal istiqamah ala al-huda. Wa ammal bayan alladhi waddihul haqqa wa yuqarriru. Adapun penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kebenaran, menjelaskan hak dan menjelaskan yang batil adalah batil, membuktikan kebatilan-kebatilannya, fahadha huwal mamduh. Maka ini yang terpuji. Tidak dikatakan sihir. Kalaupun dikatakan sihir, harus ada kalimat sihir yang halal, seperti ucapan Umar bin Abdul Aziz. Wa hakadha halur rusuli. Dan demikianlah keadaan para rasul. Ucapannya mengena dalam hati. Ucapannya, bayannya indah. Orang yang mendengarnya langsung menerima. Jagoan Ansar di Madinah marah kepada sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Mau ngapain kamu kemari? Pergi dari sini. Kata Mus'ab bin Umair, dengarkan apa yang aku sampaikan. Kalau engkau mau nerima, silakan terima. Kalau kau ingin menolak, silakan tolak. Tapi dengarkan dulu. Baik, aku mau dengar. Dengarkan dari awal sampai dijelaskan. Subhanallah, dia berkata, enggak ada yang jelek. Yang kamu katakan tadi semuanya baik. Kenapa mereka memusuhimu? Langsung masuk Islam. Dia datangi orang yang nyuruhnya. Jagoan lagi. Ya. Mengapa engkau datang dengan wajah bukan wajah yang kau bawa tadi? Karena mukanya berubah. sudah mandi, sudah bersyahadat. Innaka ji'ta biwajhi, dengan wajhin laisa alwajhi allati kunta tadhhab. Wajahmu ini bukan wajah yang kamu bawa tadi. Ada apa denganmu? Aku tidak mau berbicara sampai engkau datangi sendiri. Dengarkan sendiri. Didatangi. Kamu pengecut, nakut dan seterusnya, datang dia. Dengarkan. Sama kata Musa, dengarkan dulu apa yang aku sampaikan. Kalau engkau melihat itu baik, apa salahnya kau terima? Kalau itu jelek, aku akan pergi. Diterangkan apa yang didakwahkan. Ternyata sama dengan orang yang pertama, Usaid bin Khudair dan Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua-duanya masuk Islam. Inna minal bayani la sihra, sihril halal. Kalau dikatakan sihir, itu bukan sihir. Barakallahu fikum. Kepandaian berbicara, memberikan kejelasan sehingga orang lain menerima. Qala, dikatakan wabil jumlati, ringkasnya, fal bayanu la yuhmad illa idza lam yakhruj ila haddil ishabi wal itnab. Maka penjelasan-penjelasan itu tidak dipuji kecuali fal bayanu la yuhmad illa idza lam yakhruj ila haddil. Bayan itu tidak dipuji kecuali kalau dia tidak melampaui batas-batas. Kalau melampaui batas, maka jadi kurang bagus juga. Al-ishab wal-itnab maknanya bertele-tele, berputar-putar jelam, balik-balik, pulak-balik, pulak-balik. Ini orang ngomong berputar-putar, berputar-putar. Itu tidak baik. Tapi kalau qalla wa dalla, sedikit jelas, maka itulah yang dikatakan al-bayan. Wa taghtiyatul haqq wa tahsinil batil, apalagi kalau disertai dengan membesarkan atau menutup kebenaran dan membaguskan kebatilan, itu lebih jelek lagi. Penjelasan yang isinya menutup kebenaran, mengangkat kebatilan dan membaguskan kebatilan. Fa idza kharaja ila hadza, kalau penjelasan itu keluar kepada itu, fahuwa madhmu, maka itulah yang tercela dan itulah yang dikatakan sihir. Wa ala hadza tadullul ahadits, inilah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis seperti hadis dalam bab kita ini, walhamdulillah. Wa hadits innallaha yubghidul baligh minar rijali alladhi yatakhallal bilisanihi kama tatakhallal albaqarah bilisaniha, rawahu Ahmad. Yang jelek adalah kalau membaguskan kebatilan dan menutupi kebenaran. Seperti dalam hadis yang bersama kita tadi, inna minal bayani la sihra, dan penjelasan dalam hadis yang lain, innallaha yubghidu, Allah benci kepada orang yang pandai berbicara, yang kemudian dia menggerakkan lidahnya seperti sapi menggerakkan lidahnya. Siapa yang dicela ini? Pandai berbicara tapi dalam kebatilan. Pandai berbicara tetapi dalam menutupi kebenaran. Pandai berbicara tapi dalam menentang tauhid wa sunnah. Maka orang ini yatakhallal kama yatakhallal al-baqarah, mempermainkan lidahnya seperti sapi yang mempermainkan lidahnya. Ikhwan bin Azamullah, sallallahu taufiq wal afiyah. Alhamdulillah, selesai bab kita. Yang akan datang kita akan masuk pada bab tentang perdukunan biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam kapan kita akan bertemu kembali, karena ini akan dirombak. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan sehingga cepat selesai, bagus, kokoh, kuat, lebar. Masya Allah. Fasih. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sisa waktu silakan buat pertanyaan. Apakah termasuk perkara yang diharamkan? Barakallahu fikum. Ramalan cuaca, kalau judulnya ramalan dan meramalnya dengan cara-cara tadi yang disebutkan dalam hadis, apakah dengan bintang-bintang atau dengan kerikil, dengan sebagainya, dengan praktek-praktek sihir, maka itu haram. Tetapi kalau perakiraan, yakni memperkirakan karena awan di sana dan angin dari sini ke sana, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Karena itu bukan meramal, tetapi menghitung kemungkinan-kemungkinan. Wallahu taala alam bissawab. Sudah kita sebutkan tadi yang namanya sihir adalah tidak jelas hubungannya. Kalau ini kelihatan hubungannya, awan di sini, anginnya ke sana, kecepatan angin sekian, berarti sebentar lagi awan ini akan pindah ke sana dengan waktu sekian begitu. Itu pun tentunya tidak bisa dipastikan. Namanya juga perkiraan. Wallahu taala a'lam. Apakah memakai helm mencocoki sunnah Nabi dalam taati penguasa? Naam. Memakai helm, memakai sabuk pengaman, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan memakai sabuk pengaman itu adalah termasuk wujud tawakal. Jadi tawakal itu ikat dulu baru tawakal. Pakai helm dulu baru tawakal. Upaya dulu untuk melindungi diri baru tawakal. Apakah jika memakainya niat mengikuti sunnah dapat pahala? Iya. Semua yang sesuai dengan ajaran sunnah, kalau diniatkan untuk ibadah dapat pahala. Bagaimana dengan yang tidak memakainya? Apakah mendapat dosa kalau tidak memakainya karena menentang sunnah, karena menentang penguasa, dapat dosa. Tetapi kalau karena enggak punya helm, kasihan, belikan helm. Benar. Atau lupa, atau apa lagi. Tapi kalau memang dia tidak suka dengan taat pada penguasa, berarti dia memiliki penyakit. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.